tidak langsung diakalkan, tidak langsung diamalkan sampai datang taksis menurut mereka. Nah, ini kaum kembali rumah Robi kurang tepat sih pak, jadi nggak akan yang tahu dia. Dan prinsip yang tepat, ia diulangkan di umum ilmu tilaan. Wajib mengamalkan keumuman lafaz yang umum. Ya, sehingga kalau kita belum mengetahui tafsir, kita beramal sesuai dengan keumuman hukum. Hatta ya sudah tafsir sampai datang yang namanya pengkhusus. Wallah, wallah, insyaAllah. Karena demikian di kondisinya azani Allah wa iyakum, maka perlu kita ketahui madlulah yang berikutnya. Yang berapa? Keempat. Ya. Keempat atau apa? Ya. Yang pertama apa? Dua. Tiga. Alah. Masya Allah. Masih lainnya ya. Yang keempat kali. Yang keempat yang menunjukkan alasan yang Allah wa iyyakum adalah al-kharaj. Ini pembahasan yang sangat erat kaitannya dengan masalah al-am. Ya. Dalam masalah am, seseorang harus paham masalah al-kharaj. Apa yang dimaksud dengan al-kharaj? Secara bahasa biddul am lawan dari al-am. Kalau am apa namanya kemarin Ahmad? Asyumul. Berarti kalau kau al-lafz al-jar yang namanya kaf secara istilah ahli usul adalah lafaz yang menunjukkan maksud makna yang terbatas disyaratkan untuk seseorang atau bilangan tertentu. Itu namanya khas. Lafaz yang khusus untuk menunjukkan seseorang atau bilangan tertentu. Seperti ka'asma'il a'lam, seperti nama, semua nama yang ada juga di dalam ayat misalkan, ini termasuk khos. Ya, disebutkan nama tadi lah. Yang lain, maka Muhammadun abahat adin mirijaliku walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi. Ya, ya tak? Nah, iya. Yang lain, banyak. Yang lain, wa ila 'adin aqadu huma, wa ila 'adin aqadu Yeah. jadi bobi. Aku mana juga dapat bobi juga. Aman. Ayo, namanya ada mufrad. Ya, ada mufrad. 1-10 namanya ada mufrad. Ya, ya. Kemudian 11 sampai 19. Ya, 11 sampai 19 disebut ada murakkab selain puluhannya. Ya, kalau puluhannya isrun, salatun, arba'un, namanya ada. Tidak terlihat. khalifin azani Allah wa liyakum memiliki tiga bentuk. Ya, pengkhususan yang pertama mengenai umum itu ada tiga gambaran atau tiga macam. Yang pertama al-istisna. Al-istisna. Pengecualian. Jadi kalau ada makan yang umum kemudian dikecualikan, maka pengecualian tersebut dikondisikan dengan Allah wa'alaikum disebut tafsir. Ya, pengkhususan dari makna yang umum. Ini adalah yang namanya pembahasan ilmu nafsu. Ya, ya. Nah, aku ingatkan apa mana istisna. Kalau terjemahannya itu enak ya, pengecualian, tes, gitu. Cara ilmu nafsu. Aku ingat. Abu Yazid, makar-makarnya. Innal insana الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر ya, arti yang pertama ini am umum, ya kan? Umum. Walau apa demi mana atau ada yang mengatakan demi waktu asal. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya umat manusia benar-benar berada dalam kerugian. Umum. Semua manusia hukum asalnya merugi. Ini am. Ya, am. Apakah semua yang merugi tidak ada satupun yang beruntung di antara mereka? Ternyata Allah mereka menyebutkan istisna dengan illa. Illa alladzina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pengecualian ini namanya istisna, termasuk taksis yang mutaksis sambung dengan maknya, ya kan? Awalnya umum kemudian diikuti dengan pengecualian namanya mutaksis. Allah balikkan insyaAllah. Nah, kemudian istisna jika menjadi taksis yang mutasil dengan beberapa persyaratan. Jadi tidak sembarangan menggunakan istisna. Ya, nah itu. Kalau syaratnya yang dipahami, ya, antum akan bisa memecahkan sekian banyak masalah-masalah fikih yang beragam. Ya, hal ya. Nanti kita cek siapa yang layak di kolom. Oke. Nanti kalau paham syaratnya, nanti bisa lah artinya jadi kolom. Di antara persyaratannya itu menjadinya amin ya Allah wa iyyakum yang pertama. Ayakuna al-mustasna atau ittisaluhu bil-mustasna minhu haqiqatan aw hukman. Al-Mustasna. belum hilang. Ya, kapan hanya namanya. Kalau di bahasa inti kan bahasa nahu namanya. Kita mulai. Insyaallah dapatnya yang paham. Nanti yang tidak paham nomor itu ke Abu Umar atau ke BIC. Atasnya. Ya. Nanti. Nah, syaratnya. Syarat istisna bisa menjadi tafsir yang mustatif. Ya. Istisnanya. Kaitan istisna dengan mustatna minggu harus hakikat atau hukman. Makna hakikat yang dimaksud dengan hakikat Allah yaktila bainal mustadna wal mustadna minhu fasilun. Tidak ada pemisah antara mustadna dengan mustadna minhunya. Seperti ini langsung kabur. Ada mustadna minhu, ada mustadna, langsung mustadnanya. Ya, berarti itu hakiki. Ya, kamu tahu. Ya, berarti itu hakiki. Sehingga ya, konsekuensinya, kalau mustasnanya terpisah dari mustasna minggunya, tidak terpenuhi persyaratannya. Paham? Mau contoh? Atau ada yang bisa memberikan contoh? Abu Yazid? Butuh nasabah keterangan dengan Abu Yazid. Maksudnya ayat sila bayna umat antara mustahna dan mustahna minhunya yang tidak mungkin dihindari, yang tidak mungkin dihindari. Nah, misalkan ya tadi ngomong nanti di akhron semua budak-budakku merdeka, tiba-tiba dia batuk. Lama berapa jam misalnya? Satu gila cari jam. Ya kan? Karena bisa direm batuknya. Itu loh. Bisa di pause gitu batuknya. Tidak bisa kan? Nah itu lah. Ya. Insya Allah seperti itu. Orang yang pandai mengatur suaranya pun kalau sudah batuk bingung dia mau mau repot. Tidak, dengan tidak bisa, tidak mungkin dia meminta dari batuknya. Hal ini termasuk hook. Ya, hook. Apa? Nah, salah satu saya. Satu lagi. Ya, syarat yang kedua. Yakin? pengecualiannya ini tidak berlaku. Kenapa? Karena 6 itu lebih besar daripada 5. 5 kan separuh dari 10. Ya toh? Maka enggak berlaku. Kalau enggak berlaku, apa yang terjadi? 10 masjid tadi harus diserahkan semua. Gitu. Ya kan? Itu ya, kan? Ya. Loh, 10 masjid diserahkan semua. Ingat kaidahnya. Ya jibul amal bi umumil lafzil 'am. Ya toh? Lafaznya 10 masjid. Terus taktiknya enggak berlaku. Ya, sehingga yang salah jenengan diri soalnya mulut-mulut segala kita tahu ya ngomong aja kalau ngasih 4 beres pakai mulut-mulut silahkan asal rumah saja sila kita 10 nya ahli kafe kita tahu ya Allah itu kalau izinannya dalam berbilang kalau kita tidak pernah. Ya, tidak berlaku. Nah, inilah salah satu suntikan dari ilmu suntik untuk makomah. Ya, contohnya yang repot itu nyari contohnya, itu repot. Ya, nyari contohnya itu repot. Baik, yang jelas termasuk taktik yang mutakhir al in. Yang kedua, dari apa? Yang kedua dari apa ya Bu Yazid? Wujudan wa adaman contohnya Allah Ta'ala walladzina yabtaguna al-kitab mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Kemudian dengan hukum tidak disebutkan waladina yang tergabung dalam kita dan budak waladina yang tergabung dalam kita menerima malakan saya menuntut dan budak-budak yang menuntut muka tabah dari kalian kamu kata apa? Kamu kata apa? Ya, lihat ini. Bukan sabar. Sebenarnya itu tak. Aiyah. Soal kita ingin merdeka. Saya ingin merdeka. Harus bayar berapa? Namanya bukan. Bagasi hukum. Ini hukum kan? Kalau ada budak-budak kalian yang minta bukan sabar, maka terima. Ya, penuhi permintaan mereka sebagai ibu umum. Ya, no? Kalau ayatnya bersifat di sini, maka setiap budak yang minta mutabakah sang tuan harus memenuhi. Ya, wis, kamu merdeka, asalkan bisa bayar 2 miliar, asalkan. Satu lagi, ya, kamu merdeka, asalkan kamu harus membayar 0.5 M. Karena lihat jumlahnya ini luyu, tak bisa kerja itu setengahin aja. Tak punya perkasa, semua ini bisa memilihkan kamu. Kalau pergi dari sini, ternyata ada taksis pengukuran laban yang umum dalam syarat. In alim sunfi in koyro. Kalau kalian mengetahui, ada kebaikan pada mereka. Ya, oh. Budak ini kalau saya bebaskan dia bisa rajin. Yowis, saya terima. Ya, oh, budak ini kalau saya bebaskan malah gak terlalu keluar. Dan, gak bisa. Itu. Ya, ya, sehingga perintah untuk menerima atau memenuhi permintaan budak yang ingin merdeka dengan jalan muka sabar itu dengan persyaratan inalim rubihim rohim taksis. Ya. Kalau syaratnya kita temui, boleh bukan apa. Kalau tidak, mereka apa? Ada apa? Itu insya Allah bukan. Ada jam berapa nanti? Setengah lima. Insya Allah. Kok masih ingat kan? Kok terlalu usia sebenarnya? Jadi, soalnya pertanyaannya pada laporannya biasanya kan pagi. Jadi belum apa lagi apa nih kata penelitian. Jadi alhamdulillah soal ini masih dalam pembahasan taksis yang mustahil. Masih ada yang lain, tidak cuma dua, kurang satu lagi. Ya, kurang satu. Karena waktunya sudah lewat seperempat jam, maka kita cukupkan sampai di sini. Nah, sallallahu ta'ala al-mustawab, kurang lebih yang maaf. Subhanallahu warahmatullahi asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tatawwalu barakallahu fiik. Muhammad.